pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Saudara-saudara, berita pagi edisi hari ini Kamis 29 Desember 2016 dibacakan Ardian Syah. Turki sebut perundingan damai Suriah tidak bisa libatkan Assad. Jelang berakhirnya tak amnesti tahap 2, bank dan pos diingatkan buka loket layanan. Pembangunan Huntara dikebut sebulan. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Lok Sumawe, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Sumawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu mengatakan Presiden Suriah Bashar al-Assad tidak bisa terlibat dalam transisi perdamaian di negara itu. Cavusoglu menuturkan banyaknya pihak penentang pemerintah di Suriah selama ini membuat keterlibatan Assad dalam proses perdamaian itu menjadi mustahil. Keterlibatan Assad dinilai hanya menghambat proses perundingan damai. Komentar ini dilontarkan Cavusoglu menyusul adanya laporan dari kantor berita Turki Anadolu terkait kesepakatan antara Moskow dan Ankara mengenai rancangan perjanjian gencatan senjata yang akan diberlakukan di seluruh Suriah. Darlun, sehubungan berakhirnya batas pelaksanaan penerimaan negara akhir tahun anggaran 2016 dan penyetoran uang tebusan tax amnesty tahap kedua, maka kantor wilayah Ditjen Perbendaharaan Aceh mengingatkan bank atau pos persepsi untuk membuka loket layanan penyetoran penerimaan negara. Loket ini dibuka selama dua hari yaitu pada 30 Desember hingga pukul 21.00 waktu Indonesia Barat dan 31 Desember hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Pernyataan tersebut disampaikan Kakan Wiljitjen Perbendaharaan Aceh Bakhtarudin dalam fokus grup discussion tentang langkah-langkah pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara akhir tahun 2016 di Gedung Keuangan Negara Banda Aceh kemarin. Bank atau pos persepsi adalah bank dan kantor pos yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara. Dalam kesempatan itu, kalangan perbankan dan pos Indonesia juga menyatakan kesiapan untuk menyukseskan penerimaan negara akhir tahun dengan membuka loket layanan hingga 31 Desember 2016 yang didukung oleh Ditjen Perbendaharaan, Ditjen Pajak, dan Ditjen Bea Cukai selaku Wakil Kementerian Keuangan di daerah. Darlun, Wakil Bupati Pidijaya Said Mulyadi yang juga Ketua Satuan Tugas Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi Pijai menyebutkan pembangunan hunian sementara untuk korban gempa yang rumahnya hancur akan segera dimulai awal Januari mendatang. Ia menyebutkan pembangunan huntara ini akan ditempati para korban gempa khususnya yang rumahnya rusak berat sambil menunggu pembangunan kembali rumah mereka yang akan dikerjakan dalam masa rehab rekon. Ia memaparkan total rumah yang hancur akibat gempa mencapai 2.200 unit, sedangkan 4.000 lainnya mengalami rusak berat dan ringan. Sementara jumlah warga yang meninggal mencapai 96 orang dan ribuan lainnya mengalami luka berat dan ringan. Hingga kemarin, sebagian korban luka berat masih menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit di Pijai. Pasca gempa, hampir 100.000 warga terpaksa mengungsi atau tinggal di tenda-tenda yang tersebar di sejumlah kecamatan. Sudarlun, sebuah tabung gas pembuatan perhiasan emas yang berlokasi di ruas jalan Araniri Jeram, Kabupaten Nagan Raya, Rabu sore dilaporkan meledak ketika sedang digunakan. Akibatnya toko emas Aiga tersebut nyaris terbakar setelah kepulan asap hitam tebal bersumber dari kompor yang meledak menutupi seluruh isi toko permanen tersebut. Belum diketahui secara pasti apakah ada korban dalam musibah ini, namun sebuah armada pemadam kebakaran dari BPBD Nagan Raya telah berada di lokasi guna memberikan bantuan untuk memadamkan. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sud Darlun, tetangga Dodi Triyono, korban pembunuhan sadis di Jalan Pulau Mas Utara, Jakarta Timur, merasa lega karena pelaku sudah ditangkap. Rumah tetangga tersebut berada persis di samping kanan rumah Dodi. Awalnya ibu itu keluar dari rumah dan berbicara kepada wartawan di depan rumahnya bahwa pelaku telah ditangkap. Iem, tetangga tersebut, mengapresiasi kerja dari kepolisian atas tertangkapnya para penyekap dan pembunuh keji tersebut. Menurutnya polisi patut diberikan penghargaan. Sementara itu, Iem juga berharap para pelaku bisa dihukum maksimal agar tidak mengulangi perbuatan dan ada korban seperti Dodi dan 5 orang lainnya. Peristiwa penyekapan yang menewaskan 6 orang ini diduga terjadi Senin sore. Warga bersama polisi baru mengetahui peristiwa penyekapan pada Selasa pagi. Korban meninggal ialah Dodi Triyono, Diona Arika, Dianita Gema Amel yang merupakan anak teman korban, serta Yanto dan Tasruk yang merupakan sopir keluarga. Sementara itu, Zanete Kalila ditemukan masih hidup bersama Emi, Santi, Fitriani, dan Windy. Darlun, gara-gara terbakar api cemburu, Zainal Arifin bin Jasmin, warga Dusun Grogol, Kecamatan Rejoso, Nganjuk, tega melempar tunangannya dengan bom molotov pagi kemarin. Akibatnya tubuh Sumini, warga desa Ngarami, Nganjuk, yang merupakan tunangan pelaku terbakar. Berdasarkan keterangan medis, tubuh korban terbakar 45% hingga 50%, yaitu di bagian paha ke bawah hingga kaki, kedua tangan, dan sebagian wajah. Kejadian ini berawal dari dugaan perselingkuhan korban dengan teman sekantornya yang bernama Muhammad Aris Bibin Subianto. Perselingkuhan itu diketahui oleh pelaku. Bahkan pelaku yang sudah 8 tahun berpacaran dengan korban sempat memergoki aksi perselingkuhan itu di rumah kontrakan korban. Pelaku dan korban baru menjalani akad tunangan sekitar 3 bulan lalu. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Kamis 29 Desember 2016. Berita siang Serambi FM bisa didengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Jalur, wassalam.